الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian الشرح المختصر على متن زاد المستقمع karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala، di mana kita sampai pada perkataan beliau di muqaddimah kitab ini. Wal-fiqhu aydan yang qasimu ila fiqhin fil aqidah. Maka ilmu fikih itu juga terdiri atas dua jenis. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan bahwa fikih itu terdiri atas dua jenis, yaitu ilmu fikih yang fardu ain dan ilmu fikih yang fardu kifayah. Maka di pembahasan ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah kemudian membahas dua jenis fikih dari sudut pandang yang lain. Kalau sebelumnya dua jenis fikih dari sudut pandang hukum mempelajarinya, hukum kita mempelajari bahasan fikih tersebut, ada bahasan yang fardu ain, ada bahasan yang fardu kifayah. Bahasan yang fardu ain misalnya akidah, kemudian rukun Islam yang lima itu ya, yaitu rukun Islam yang lima syahadat, lima berarti akidah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Maka ya, ini adalah bahasan yang fardu ain untuk dipelajari oleh setiap muslim yang hendak melakukannya. Dan karena kita mengetahui ya, sholat kita harus melakukannya minimal 5 kali dalam setiap harinya, kemudian puasa minimal 1 bulan dalam setiap tahunnya, zakat minimal ya 1 kali dalam setiap tahunnya, belum lagi dihitung nanti itu zakat ya, zakat mal, belum lagi dihitung nanti misalnya zakat fitr, zakat fitri atau zakat fitrah. Maka ketika seseorang sudah sampai waktunya untuk melakukan amalan ibadah tersebut, maka fardu ain bagi dia, fardu ain bagi dia untuk mempelajarinya. Adapun bahasan fikih yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di pertemuan sebelumnya itu adalah bahasan ilmu fikih yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu kifayah tidak diwajibkan untuk setiap orang, akan tetapi diwajibkan untuk umat ini. Jika ada beberapa orang yang sudah mencukupi, yang sudah melakukannya, maka saqatal ithmu 'anil baqin. Maka dosa telah gugur dari orang-orang yang lainnya dan itu menjadi amalan sunnah bagi yang lainnya, seperti mempelajari hukum-hukum fikih muamalat secara terperinci, fikih nikah, fikih talak, fikih jinayat dan seterusnya. Kemudian dari sudut pandang yang kedua ini, yaitu dari sudut pandang tema dari ilmu fikih itu sendiri, ilmu fikih juga terbagi menjadi dua. Yang pertama fikhin fil aqidah, ilmu fikih yang membahas akidah. Wa hadza ma yusamma bil fikhil akbar wa huwa ma'rifatu ahkamil akidah min ma'rifati tauhid wa ma'rifati syirkil akbar wal asghar wa ma'rifatu ma yata'allaq bil akidah, yaitu mengetahui tentang perkara akidah, tentang tauhid, tentang syirik akbar dan syirik asghar, dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akidah. Maka ini jenis pertama, ini disebut al-fiqhul akbar. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab yang beliau beri judul Fiqh Akbar. Kemudian wa ma adahu min al-fiqh fil ibadat wal muamalat ila akhirih yusamma bil fiqh al-am. Adapun pembahasan fikih yang lain yang membahas tentang masalah ibadat dan muamalat, ya maka ini disebut fikih am. Dan inilah ilmu fikih yang kita tahu ketika orang menyebut ya saya mau belajar fikih, maka kita langsung pasti kepikiran berarti dia mau belajar taharah, salat, zakat, puasa, haji, ya muamalat, fikih muamalat dan munakahat, pernikahan dan seterusnya. Maka ini jenis kedua, ya membahas tentang amalan. Kalau yang sebelumnya membahas tentang i'tiqad, keyakinan, ya yang kedua membahas tentang amalan. Wa an-naw'ul awwal ikhtasat bihi kutubul aqaid wa kutubut tauhid. Jenis pertama dari ilmu fikih itu dibahas di kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid. Amman na'ul tsani ikhtasat bihi kutubul fikhil ma'rufah. Yabda'u min at-taharah wa ahkamil miyah wa yuntaha atau yantahi, bisa juga dibaca bi kitabil ikrar fi akhir kitabil qada. Adapun jenis kedua dari ilmu fikih yang yaitu yang membahas tentang amalan-amalan, itu dibahas di kitab-kitab fikih yang itu ya sudah diketahui, dipahami banyak orang. Kitab fikih itu sudah masyhur. Kitab fikih pasti membahas masalah taharah, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Yang dimulai dari taharah, hukum-hukum air, kemudian diakhiri dengan permasalahan ikrar di akhir dari kitab qada. Wal fiqhu babun 'azimun fid din la yajuzu tahawunu bihi wa tazhid fihi. Lianna ba'da an-nasi aw ba'da as-shabab fi waqtina al-habir yuhawwiluna min amri al-fiqh wa yuzahiduna fihi wa yaqulun innahu aqwalur rijal wa innahu yashghalu 'an ma'rifati al-kitab wa sunnah wal inayati bin nusus wa takhrij al-ahadith wa ma asbah dhalik. Jadi fikih itu termasuk perkara yang besar ya, dalam bab yang besar, pembahasan yang besar dalam agama ini, tidak boleh untuk meremehkannya dan tidak boleh untuk merasa ya tidak butuh. Karena sebagian orang atau sebagian pemuda di waktu di zaman ini ya, mereka itu meremehkan masalah fikih, mereka itu meremehkan ilmu fikih. Mereka merasa tidak butuh terhadap ilmu fikih dan mereka berkata itu kan cuma perkataan orang. Perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik dan seterusnya. Wa innahu yashghalu an ma'rifatil kitabi was sunnah, dan mempelajari ilmu fikih itu membuat kita tersibukkan dari mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung. Ya, wal inayah bin nusus, ya, menyibukkan kita dari memberi perhatian yang lebih kepada nas, wa takhrijil ahadits, ya, dan mentakhrij mempelajari tentang hadis intinya. Wa ma asbaha dzalik, dan hal-hal yang semisalnya. Maka maksud dari Syekh di sini, ada sebagian pemuda yang berpikir bahwa seharusnya kita untuk mengetahui hukum-hukum wajib, makruh, mubah, hukum-hukum terkait amalan, ibadah, itu harusnya langsung mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung mempelajari ayat Al-Quran, firman Allah, atau sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus mempelajari perkataan orang seperti perkataan ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, itu adalah perkataan orang, innahu aqwalur rijal, ya, perkataan orang. Maka seharusnya kata mereka ya, seharusnya kita langsung menuju ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ngapain kita kemudian ya mempelajari perkataan-perkataan orang? Wa hadza fil haqiqah jahlun minhum biqimatil fiqh. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, ini pada hakikatnya adalah kejahilan ya, yang ada di sisi mereka tentang ya, derajat ilmu fikih. Fal fiqhu tharwatun 'azimatun la yajuzu tahawunu biha bal yajibu al-intifa'u biha wa tajibu dirasatuhu wa ma'rifatuhu. Ya, maka fikih itu ya adalah sebuah ya harta peninggalan yang sangat berharga. La yajuzu tahawunu biha, yang ditinggalkan oleh para ulama sebelumnya yang tidak boleh kita remehkan. Akan tapi wajib bagi kita untuk mengambil manfaat darinya. Wa tajibu dirasatuhu wa ma'rifatuhu, dan wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengetahuinya. Wa laisa ma'na dzalik annana na'khudzu kulla ma qalahu ahlul ilmi biduni an na'ridahu 'alal kitabi was sunnah wa na'rifa masdarahu wa dalilah. Dan bukanlah makna dari perkataan kita ya bahwa kita harusnya belajar fikih. Kita mempelajari ya bagaimana istinbat Imam Syafi'i, istinbat Imam Ahmad dan seterusnya, bukanlah maknanya bahwa kita mengambil semua yang disebutkan oleh ulama tanpa mengeceknya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dan tanpa kita mengetahui sumbernya dan dalilnya. Ya, jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih, na'am, yang dipelajari adalah ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Ahmad misalnya. Akan tetapi ya kita juga harus mengetahui, mempelajari apa dalilnya. Mengapa Imam Syafi'i beristinbat demikian? Mengapa Imam Ahmad beristinbat demikian? Ya, maka ini wajib untuk kita ketahui, bukan hanya sekedar kita kemudian mengikuti perkataan ulama tersebut tanpa mengetahui dalilnya. فَالنَّاسُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْهَامِ بَيْنَ طَرَفَيْ نَقِيدٍ. Dan manusia dalam perkara yang penting ini ada di antara dua sisi ekstrim. Ya. Jadi yang pertama, tarafun yuzahidu fil fikhi wa yunafirun nasa anhu wa yasifuhu bi awsafin zamimah. Yaitu satu sisi ada orang-orang yang tidak merasa butuh terhadap fikih. Wa yunafirun nasa anhu, dan membuat orang-orang lain itu ya tidak mau belajar fikih, ya mengajak orang-orang untuk tidak belajar fikih, karena mereka berkata harusnya kita langsung belajar ke ayat Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu mempelajari ya perkataan ulama fulan atau ulama alan, langsung saja ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasifu bi awsafin dhamimah, dan mereka itu mensifati ya belajar fikih itu dengan ya kata-kata yang buruk, ya mereka misalnya mengatakan bahwa itu berarti ya menjadikan orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi berikutnya. Ya, jadi ketika misalnya seseorang membahas sebuah kitab fikih di mazhab Syafi'i atau di mazhab Ahmad misalnya, atau di mazhab Abu Hanifah atau di mazhab Malik, maka itu berarti dia mengikuti perkataan imam mazhab tersebut, kemudian ya, itu berarti dia menjadikan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad sebagai ya nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya semuanya diikuti. Maka ya ini orang di sisi pertama, ya mereka tidak mau belajar fikih sama sekali dari kitab-kitab fikih yang ma'rufah, yang kitab-kitab fikih yang masyhur, kan, tapi mereka pengennya langsung buka kitab tafsir atau buka penjelasan hadis kemudian langsung beramal dari situ. Wa qismun yaghlu fil fikhi wat taqlid wat ta'assub li ara'il a'immah wa ara'il ulama wa kilahuma mazmum. Adapun sisi ekstrim berikutnya, sisi ekstrim yang berlawanan, itu mereka ghulu di ilmu fikih dan ilmu fikih dan taqlid. Mereka ghulu, yaitu mereka berkata semua ya mereka berkata kita tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung. Kita butuh bantuan ulama. Itu mengapa kita harus belajar fikih dengan kitab-kitab fikih ini, dengan kitab-kitab mazhab ini. Kemudian ya, dan kita tidak mungkin bisa mencapai derajat seperti mereka, sehingga kita taklid saja, kita ikuti semua yang disebutkan oleh mazhab yang sedang kita pelajari ini. Ya, maka ini sisi ekstrim yang kedua. Sisi ekstrim yang pertama, terlalu bebas, ya, tidak mau belajar fikih sama sekali dari kitab-kitab fikih, langsung ke Quran dan Sunnah. Sisi ekstrim yang kedua, terlalu menyempitkan permasalahan, yaitu pokoknya harus taklid, harus ngikutin semuanya di mazhab kita ini. Wa ta'assub li ara'il a'immah. Kemudian mereka juga ta'assub, ya, memiliki sifat fanatisme. Ya, misalnya, ya, kita harus ngikutin mazhab Syafi'i, khalas. Tidak boleh mazhab yang lain. Wa ara'il ulama wa kilahuma mazmum. Ya, jadi ta'assub kepada perkataan para ulama, kepada pemikiran para ulama, dan dua sisi yang ekstrim ini, keduanya sama-sama tercela. Ya, jadi yang pertama mengatakan ya, kita harus langsung dari Quran dan Sunnah, karena kalau kita mempelajari fikih dari kitab fikih mengikuti ya pendapat orang, yaitu imam mazhab, itu berarti menjadikan beliau sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang di sisi ekstrem yang kedua, ya mereka berkata kita tidak mungkin bisa mempelajari Quran dan Sunnah secara langsung. Kita butuh ulama. Oleh karena itu kita menjadikan ulama ini sebagai panutan. Ya. Adapun antum, siapa antum? Antum siapa di hadapan imam mazhab? Antum tidak punya kemampuan ijtihad sehingga antum tidak akan bisa mempelajari Quran dan Sunnah secara langsung. Itu kata ya, orang yang berpendapat dengan pendapat kedua ini. Jadi keduanya saling-saling ya saling membantah, dan kata Syekh di sini ini adalah dua ya sikap yang ya yang ekstrim, ya yaitu yang terlalu bebas, tidak mau belajar kitab fikih dari dan yang kedua ya harus semuanya mengikuti ya perkataan imam mazhab dan ta'assub di situ. Ya, jadi itu poinnya, ta'assubnya itu, fanatismenya itu. Wal wasat huwa an na'khudha min aqwalil ulama ma wafaqat dalil wa nasta'in bihi 'ala fahmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an natruka ma khalafa ad-dalil li'annahum rijalun yukhti'una wa yusibun. Adapun yang pertengahan, sikap yang pertengahan, adalah kita mengambil dari perkataan ulama yang sesuai dengan dalil. Wa nasta'inu bihi 'ala fahmi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ya dengan bantuan perkataan ulama tersebut kita ya menggunakannya untuk bisa memahami ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hanya sebagai ya alat bantu. Perkataan ulama adalah alat bantu untuk memahami Qur'an dan sunnah. Bukan untuk kita ta'assub, bukan untuk kita fanatik kepada perkataan ulama tersebut, akan tapi itu hanya alat bantu kita untuk memahami Qur'an dan sunnah. Dan kita meninggalkan perkataan ulama yang menyelisih dalil. Li'annahum rijal yukhti'una wa yusibun. Karena mereka itu adalah ya orang manusia juga yang ya yang bisa salah dan bisa benar. Wal mustahid idza istahada fa asab falahu ajrun wa idza istahada fa akhta falahu ajrun wahid. Dan seorang mustahid jika dia beristihad kemudian benar maka dia mendapat dua pahala, sedangkan jika dia beristihad kemudian salah maka dia mendapat hanya satu pahala. Ini didapatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dalil bahwa seorang mustahid ya, tidak peduli seberapa besar ya derajat beliau atau seberapa besar kemampuan ijtihad beliau, maka beliau tetap dikenai hadis ini, yaitu beliau bisa benar dan beliau bisa salah. Ya, dan tentunya setiap mustahid, setiap ulama mustahidin tentunya mereka tidak ingin menyelisih dalil secara sengaja. Akan tapi ketika mereka salah itu berarti kesalahan ijtihad mereka itu tidak sengaja gitu ya. Akan tetapi fakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mustahid kalau ijtihadnya benar maka dua pahala, kalau ijtihadnya salah maka dia dapat satu pahala. Ini berarti bahwa ya seorang mustahid bisa salah. Wal murad al mustahid allati indahu muahilat lil ijtihad. Ya jadi karena bisa salah maka ya sikap yang pertengahan adalah kita harus mengambil perkataan mustahid yang sesuai dalil dan mengambil perkataan dan meninggalkan perkataan mustahid yang tidak sesuai dalil. Itulah sikap pertengahan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dan yang disebut mustahid di sini adalah alladzi indahu muahilatun lil ijtihad. Orang yang dia memiliki keahlian untuk ijtihad. Memang dia memiliki keahlian untuk ijtihad. Biha yastati'u ayyastahid. Wa ma'na hadza annana akhudhu min ijtihadatil a'immah ma wafaqa ad-dalil wa 'adadahu ad-dalil linasta'ina bihi 'ala fahmi al-kitab wa sunnah wa an natruka ma narahu mukhalifan lid-dalil li'anna al-qudwa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mustahid adalah orang yang memiliki keahlian untuk ijtihad, yang dia mampu untuk beristihad dengan kemampuan tersebut. Dia tahu bahasa Arab, dia tahu ya, dia tahu usul dan ya dia tahu ilmu hadis dan seterusnya. Maka maknanya adalah kita harus mengambil dari ijtihad para ulama yang sesuai dalil dan yang ditopang oleh dalil. Untuk supaya kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkataan ulama tersebut. Dan kita meninggalkan apa yang kita anggap itu menyelisih dalil karena ya li'annal qudwah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang merupakan teladan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Ya, jika kalian itu berselisih, berbeda pendapat dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika engkau itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Pada nazhadu fil fikhi wa narfuduhu kama yarahu al-ba'du min an-nashi'atil an, maka ya kita tidak boleh untuk ya tidak boleh untuk merasa tidak butuh terhadap ilmu fikih kemudian menolaknya seperti yang dikemukakan oleh sebagian pemuda di zaman ini. Aw minal muta'alimin alladhina dhannu annahum ulama wa annahum yastaghnuna 'an kalamil fuqaha, atau yang dikemukakan oleh ya orang-orang yang sok berilmu, alladhina dhannu, yang mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang berilmu, akan tetapi mereka itu ya menjauhkan diri mereka dari perkataan para fuqaha. Wala nata'assab li aqwalir rijal. Ya, jadi di satu sisi kita harus belajar ilmu fikih, kita harus belajar pendapat imam mazhab. Akan tapi di sisi yang lain kita tidak boleh ta'assub, kita nggak boleh fanatik terhadap perkataan manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa natakhidhuha dinan, ya, dan kita tidak menjadikannya sebagai agama. Kita tidak menjadikan perkataan imam mazhab itu sebagai agama, ya, karena yang merupakan agama adalah, ya, firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila turafail umur zamim, ya, dan dua sisi tadi, dua sisi yang ekstrim tadi ini adalah sesuatu yang tercela, sama-sama tercela. Walakinnal wasat annana naqra'u fil filka annana naqra'u al fikha wa istihadat al mustahidin wa na'rifu adillatahum wa masadirahum thumma na'khudhu minha ma wafaqa al dalil. Akan tapi yang merupakan pertengahan adalah kita membaca ilmu fikih, ya, kita membaca kitab-kitab fikih dan istihadnya para mustahidin, dan kita mengetahui apa dalil mereka, apa sumber hukum yang mereka gunakan, ya, kemudian kita mengambil apa yang sesuai dengan dalil atau mengambil, ya, yang pendalilannya lebih kuat. Ya. Wa ma khalafat dalil na'tadziru li sahibih. Dan yang bertentangan dengan dalil, perkataan ulama yang bertentangan dengan dalil, maka kita memberikan uzur kepada ulama tersebut. Wa natarahhamu alaihi, dan kita mendoakan semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yasa'un al-akhdhu bima khalafat dalil walau qala bihi man qala min ahli al-'ilm. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk mengambil apa yang menyelisihi dalil, walaupun itu dikatakan oleh ahli ilmu, seorang ulama, tidak peduli seberapa tinggi derajatnya. Ya, fa innahum rahimahumullah yuhadziruna min taqlidihim min ghairi dalil. Karena mereka, ya, rahimahumullah, mereka itu memperingatkan kita untuk tidak mengikuti atau taklid kepada mereka tanpa dalil. Ya. Fayaqulul imamu Abu Hanifah rahimahullah wa huwa aqdamul fuqaha'il arba'ah. Ya, maka Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau adalah imam mazhab yang paling awal dari imam mazhab yang empat. Beliau berkata, yaqul idza ja'a al-hadithu 'anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'a al-hadithu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'a 'anit tabi'in fahum rijalun nahnu rijal. Ya, jika datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, kita ikuti. Fa'ala ar-ra'si wal 'ain maknanya, ya, kira-kira dalam konteks ini kita ikuti. Wa idza ja'a al-hadith an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Jika datang hadis dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Wa idza ja'a 'anit tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Akan tetapi jika datang perkataan dari tabi'in, maka mereka manusia dan kita juga manusia. Fa yuqaddimu qaulallahi wa qala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahad. Ya, maka Imam Abu Hanifah mendahulukan firman Allah, kemudian mendahulukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di, ya, dibandingkan dengan perkataan, ya, yang lainnya. Yang didahulukan adalah firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, imam mazhab yang kedua dari imam mazhab yang empat. Beliau berkata, "Kulluna raddun wa mardudun 'alaihi illa sahib hadzal qabr." Semua dari kita itu, ya, bisa mengingkari dan bisa diingkari, ya, bisa menolak dan bisa ditolak perkataannya, kecuali, ya, sahib hadzal qabr, kecuali sahib dari kuburan ini, yaitu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ya, di Madinah, beliau adalah imam dari hijrah, ya, beliau bisa jadi ketika mengucapkan perkataan ini beliau sedang di Masjid Nabawi. Wa yaqulul imam Syafi'i rahimahullah, dan imam Syafi'i rahimahullah, beliau imam mazhab yang ketiga dari imam mazhab yang empat, beliau berkata, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi, jika hadis itu sahih maka itulah mazhab. Wa yaqul idza khalafa qawli qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid wa khudhu biqawli rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika perkataanku itu menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqawli urdal haid, maka lemparkanlah pendapatku itu ke dinding. Wa khudhu biqawli rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Ahmad rahimahullah yaqul, Imam Ahmad rahimahullah, beliau imam mazhab yang terakhir dari imam mazhab yang empat, beliau berkata, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ya, aku heran kepada orang-orang, sekelompok orang yang mereka itu mengetahui sanad, mereka itu mengetahui sanad dan mana sanad yang sahih, akan tetapi mereka itu ya masih berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Ya, maksudnya mungkin pendapat Sufyan yang berbeda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, "an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya, yaitu akan mengenai mereka fitnah dan mengenai mereka ya azabun alim, azab yang pedih. Yang dimaksud fitnah di sini adalah ya yukhalifun an amri, di sini ya menyelisihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang-orang itu menyelisihi ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berhati-hatilah, ya mereka akan dikenai fitnah dan akan dikenai azab yang pedih. Fitnah di sini yang dimaksud adalah akan mereka akan dijadikan yakni merasa sesuatu yang buruk itu baik dan merasa sesuatu yang baik itu buruk. Yang dimaksud fitnah di sini adalah merasa sesuatu itu baik padahal itu buruk dan merasa sesuatu itu buruk padahal itu baik. Ya, ketika seseorang itu ya menyelisihi perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara hukumannya selain azab yang pedih ya di akhirat, maka mereka juga akan diberikan penilaian yang salah terhadap sesuatu ya, yang buruk dinilai baik, yang baik dinilai buruk. Maka ini adalah perkataan Imam Mazhab yang empat ya, yang memerintahkan kita untuk atau mewanti-wanti kita untuk tidak taklid buta ya, untuk tidak taklid buta kepada mereka. Fahum la yardauna an nuqallidahum, maka mereka tidak ridho bagi kalau kita itu ya fanatik buta atau taklid buta kepada mereka. Wa nata'assab li ara'ihim, dan kita kemudian fanatik terhadap pemikiran mereka. Bal yaradawna minna an na'khudha ma wafaqa ad-dalil wa an nattabi'a ad-dalil sawa'un kana fi madhhabi imamina aw fi madhhabi imamin akhar. Akan tetapi mereka itu ya ridha jika kita itu mengambil pendapat mereka yang sesuai dalil dan yang mengikuti dalil, baik itu ya sawa'un kana fi madhhabi imamin, baik pendapat tersebut adalah pendapat di mazhab imam kita yang sedang kita mempelajari mazhabnya, atau fi mazhabi imamin akhar, atau di mazhab imam lainnya. Li'anal haqqa dhallatul mu'min aina ma wajadahu akhadha, karena kebenaran itu adalah ya tujuan dari seorang mukmin. Dhallah itu maksudnya adalah tujuan, target yang dicari ya, yang benar-benar dicari itu namanya dhallah. Dhallatul mu'min, targetnya seorang mukmin itu adalah kebenaran. Aina ma wajadahu akhadah, ya dimanapun dia menemukan kebenaran tersebut maka dia akan mengambilnya. Falhambali idza dhahara lahu anna ad-dalil ma'al hanafi yajibu alaihi an ya'khudha biqawlih, wa kadzalika al-'aqs al-hanafi idza dhahara lahu ad-dalil ma'a qawli al-hambali wajib alaihi akhdhu qawlih. Ya, maka seorang yang belajar fikihnya dengan mazhab Hambali, jika tampak bagi dia bahwa dalil itu mendukung ya apa yang disebutkan di mazhab Hanafi, maka wajib bagi dia untuk mengambil pendapat di mazhab Hanafi tersebut. Demikian sebaliknya, seorang yang belajar mazhab dengan mazhab Hanafi, jika ya tampak bagi dia dalil itu bersama dengan perkataan mazhab Hambali, maka wajib bagi dia untuk mengambil pendapat di mazhab Hambali tersebut. Wa hakadzal a'immah rahimahumullah wa atba'uhum min ahli al-'ilmi 'ala hadzal manhaj. Ya'khudhuna min al-fiqhi ma wafaqa al-kitaba wa sunnah wa yatrukuna ma khalafa al-kitaba wa sunnah. Li'anna ha'ula'il a'imma ghairu ma'sumin wa innama yastahiduna wa yataharrawna al-haqqa wa yabhathuna 'anhu wa qad yukhthi'una wa qad yusibun, walakin alhamdulillahi akhta'uhum mahsura wa ma'duda. وكثير من أقوالهم يوافق الدليل ويتفق مع الدليل، وكلهم هدفهم وغرضهم اتباع الدليل، وكلهم يرضون بذلك وكلهم يوصون بذلك. Jadi para ulama rahimahumullah dan para pengikut mereka, ulama setelah mereka, mereka itu semuanya berada di ya manhaj ini, semuanya berada di ya cara atau metode ini. Mereka itu mengambil dari ya dari kitab-kitab fikih, dari pembahasan-pembahasan fikih yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan mereka itu meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Karena haula'il a'immah wa ma'sumin, karena para imam mazhab ya itu bukan orang-orang yang maksum. Wa innama yastahiduna, akan tapi mereka itu beristihad, kemudian mereka itu berusaha mencari kebenaran, mereka berusaha melakukan riset, penelitian, ya, penelaahan untuk mencari kebenaran tersebut, dan mereka itu bisa salah, bisa benar. Akan tetapi alhamdulillah kesalahan mereka itu terbatas dan sedikit jumlahnya, dan banyak dari perkataan mereka itu sesuai dengan dalil dan ya sesuai dengan yang disebutkan oleh dalil. Wa kulluhum hadafuhum wa gharaduhum ittiba'ud dalil, dan semua dari imam mazhab tersebut tujuan dan ya target mereka itu adalah mengikuti dalil, dan mereka semua itu yusuna bidalil, mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti dalil. Ya, jadi di sini ya kalau kita ringkas secara ya kalau kita bikin ya kesimpulan secara ringkas, berarti ya kita harus kita lihat tadi bagaimana para imam mazhab mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti dalil. Baik. Jadi perkataan ulama, perkataan mereka, perkataan imam mazhab yang sesuai dalil harus kita ambil, kita ikuti karena itu sesuai dengan dalil, dan perkataan mereka yang tidak sesuai dalil maka harus kita tinggalkan. Baik. Maka ini adalah ya seperti yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini, ini adalah manhaj atau metode para ulama dari zaman dahulu. Ya, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui perkataan imam mazhab yang sesuai dengan dalil dan yang tidak sesuai dengan dalil? Bagaimana kita mengetahui? Bagaimana dalam masalah tertentu misalnya ada empat pendapat, satu dari Imam Abu Hanifah, satu dari Imam Malik, satu dari Imam Syafi'i, dari satu dari Imam Ahmad. Tayyib. Keempatnya bisa jadi berbeda misalnya. Ya, misalnya dalam satu masalah keempatnya bisa jadi berbeda. Maka mereka pendapatnya berbeda, masing-masing membawakan dalil. Tapi mana yang lebih sesuai dengan dalil? Mana yang pendalilannya lebih kuat? Kalau tadi kita membaca kalamnya Syekh Fauzan hafizahullah, metode kita ketika kita mendapati ya perkataan para ulama ini, kita harus ambil yang sesuai dengan dalil. Kita harus ambil pendapat yang ya sesuai atau yang pendalilannya lebih kuat. Kita harus ambil pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Tayib. Akan tapi gimana cara kita tahu pendalilan yang lebih kuat? Jawabannya adalah ini tergantung kita ini orang awam atau penuntut ilmu atau ya atau mustahid. Kalau kita mustahid maka kita harus ijtihad sendiri. Ya, kita harus ijtihad sendiri, yaitu apa? Dengan cara ijtihad sendiri ini bukan berarti kita kemudian tidak butuh kepada perkataan Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tidak. Kita tetap butuh ya apa yang mereka katakan, kemudian kita ya beristihad sendiri mencari mana pendapat mereka yang pendalilannya lebih kuat, atau kita kemudian bisa langsung ke Quran dan Sunnah. Ini karena kita sudah mustahid ya. Jadi ini kemungkinan pertama. Kalau kita mustahid ya kita istihad sendiri. Mana yang sesuai dalil itu yang kita amalkan, itu yang kita pegang. Tayib. Kalau kita orang awam ya, kita enggak tahu mana pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Ya, atau kita penuntut ilmu, bisa jadi kita sudah mulai tahu, bisa menimbang, tapi bisa jadi kita tidak tahu. Karena penuntut ilmu juga bertingkat-tingkat. Ada penuntut ilmu pemula, penuntut ilmu menengah, ada penuntut ilmu yang lanjutan. Maka bagi orang yang tidak bisa atau bukan yang mustahid seperti ini, ya, mereka ya, mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat menurut mereka saat itu sesuai ilmu yang sampai kepada mereka. Ya. Bagi orang yang orang awam atau penuntut ilmu yang belum yakni yang belum bisa beristihad sendiri, maka apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka harus lakukan adalah mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat menurut mereka saat itu sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka saat itu. Ya. Jadi apa bedanya dengan mustahid? Kalau mustahid beliau sendiri yang mencari mana pendalilannya yang lebih kuat. Tapi kalau orang awam atau penuntut ilmu pemula misalnya, penuntut ilmu pemula, maka ya dia mengikuti penjelasan ulama yang ulama tersebut menjelaskan pendalilannya lebih memuaskan bagi dia. Ya. Jadi dia tetap butuh pada ulama. Kalau mustahid dia bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau orang awam atau penuntut ilmu pemula maka dia tetap bergantung pada seorang ulama. Kita ambil contoh misalnya ya, sekarang misalnya kita mempelajari sebuah matan di mazhab Hambali Zadul Mustaqni. Kan tapi dalam kitab ini dalam ketika mensyarah kitab ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah ya, beliau terkadang menyebutkan pendapat yang bukan pendapat mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan di mazhab Hambali. Terkadang beliau memilih pendapat yang bukan pendapat baku mazhab Hambali. Dan beliau menjelaskan dalilnya. Ya. Maka ya, kita sebagai orang awam, ya, berarti pada kondisi tersebut kita mengetahui dua pendapat. Satu pendapat di mazhab Hambali, satu pendapat di yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dan bisa jadi ini adalah pendapat di mazhab lain. Akan tetapi kalau kita ya kemudian saat ini kita pahamnya bahwa pendalilan di pendapat di mazhab lain tersebut itu adalah yang lebih kuat karena itu diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan. Syekh Al-Fauzan berhasil meyakinkan kita bahwa pendapat lain ini adalah yang lebih kuat, maka kita mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Ya. Kita mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Karena apa? Karena bagaimana mungkin kita mengikuti pendapat yang kita belum tahu dalilnya atau kita pemahaman kita saat ini pendalilannya lebih lemah, kemudian kita meninggalkan pendapat yang menurut pemahaman kita saat ini pendalilannya lebih kuat. Gimana mungkin kita melakukan demikian? Ya, oleh karena itu, ya seorang awam atau penuntut ilmu pemula dia sebenarnya ngikutin gurunya. Ya, ngikutin penjelasan gurunya. Gurunya ketika menjelaskan bahwa ini pendalilannya lebih kuat karena begini begini begini, ya, dan dia memang merasa bahwa itu pendalilannya lebih kuat, ya, menurut studinya saat itu, maka dia mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat. Jadi kaidahnya di sini bagi orang awam atau penuntut ilmu pemula, kalau dia kalau dia mengetahui beberapa pendapat di sebuah masalah fikih, kemudian ya dia tahu mana pendapat yang pendalilannya lebih kuat menurut dia saat itu, menurut ilmu yang sampai ke dia saat itu. Dan itu bukan ya bukan hasil buah pikiran dia, bukan ijtihad dia. Dia tidak bisa berijtihad. Dia orang awam. Dia penuntut ilmu pemula. Akan tapi dia terpengaruh oleh gurunya. Dia terpengaruh oleh ulama yang menyebutkan pendalilan yang lebih kuat tersebut. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia mengambil pendapat yang pendalilannya lebih kuat menurut dia saat itu. Ya. Karena itulah pemahaman dia saat itu, dalil yang lebih kuat ya di pendapat yang ini. Ya, nah dia orang awam dia tidak melakukan ijtihad, ya, tidak boleh orang awam berijtihad. Orang awam harus nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Nah, dia sudah nanya. Dalam artian ya bisa jadi nanya ini sekarang googling gitu ya. Kemudian dapat penjelasan para ulama di artikel atau di rekaman atau misalnya dia nanya langsung ke ustaz atau ke ulama. Kemudian ustadznya atau ulamanya menyebutkan, ya ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat Imam Malik. Yang pendapat paling kuat adalah yang ini, dalilnya ini. Nah, ketika dia merasa itu pendalilannya ya lebih kuat daripada yang lain, atau bisa jadi dia hanya tahu ya bahwa hanya tahu pendalilan untuk satu pendapat itu, nggak tahu untuk pendalilan mazhab yang lain, itu misalnya pendapat yang lain, maka dia ikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat menurut dia. Bukan karena dia beristihad sendiri, bukan karena dia mentarjih sendiri, akan tapi karena dia terpengaruh oleh ulama yang mengajarkannya tersebut. Ya. Karena apa? Karena kita mengikuti, ya, bagaimana kita bisa memilih pendapat yang kita yakini itu lebih lemah pendalilannya, sementara kita paham saat ini ya ada pendapat lain yang pendalilannya lebih kuat. Itu satu. Kaidah yang kedua bagi orang awam yang menuntut ilmu pemula adalah ketika dia masih bingung Ya, ketika dia tidak bisa me, ya tidak ada kecenderungan, oh ini kayaknya yang lebih kuat. Tidak ada seperti itu. Dia bingung, yang satu pendapat satu dalilnya ini, pendapat dua dalilnya ini, pendapat tiga dalilnya ini, kemudian dia bingung. Ya, apa namanya? Mana yang lebih kuat? Atau dia sama-sama nggak tahu dalilnya. Ini pendapat di Syafi'i, ini pendapat di Ahmad, pendapat di Hambani, pendapat di Malik. Mana dalilnya? Nggak tahu. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia mengikuti ya, pendapat ulama yang lebih dia percaya dari segi keilmuan dan ketakwaannya. Dia mengikuti pendapat ulama yang lebih dia percaya. Nah, kalau tadi, kalau dia bisa mengetahui mana yang pendalilannya lebih kuat, dia ikuti mana yang pendalilannya lebih kuat, bukan karena dia mentarjih sendiri, tapi karena dia terpengaruh, dia diyakini, ya dibuat yakin oleh ulama yang ngajarin dia, bahwa ini loh pendapat yang pendalilannya lebih kuat, ini dalilnya. Ya, jadi dia harus tahu memang paham bahwa oh ini dalilnya, memang ini lebih kuat secara dalil menurut pemahaman dia saat itu. Akan tapi kalau dia tidak bisa menentukan, enggak ada kecenderungan oh ini nih dalil yang lebih kuat. Kalau dia tidak bisa seperti itu, ikuti pendapat ulama yang lebih dia percaya. Ikuti pendapat ulama yang lebih dia percaya. Kalau dia lebih percaya Imam Syafi'i, maka ikuti pendapat yang baku di mazhab Syafi'i. Kalau dia lebih percaya pendapat Imam Ahmad, maka dia ikuti pendapat yang baku di Imam Ahmad. Akan tetapi ketika nanti ilmunya bertambah, seiring waktu dia semakin banyak belajar, kemudian sampai kepada dia pendapat lain yang pendalilannya kemudian dijelaskan, kemudian dia merasa ini pendalilannya lebih kuat, maka dia mengikuti pendapat yang pendalilannya lebih kuat, kembali ke kaidah pertama. Ya. Oleh karena itu, agar seorang awam atau penuntut ilmu itu belajarnya teratur, maka dia harus belajar ke seorang ulama yang mutqin dalam ilmu fikih, ya, yang mutqin. Seorang ulama yang ketika ulama tersebut memilih pendapat yang lebih kuat pendalilannya, ya, maka istinbatnya itu bisa dipercaya, keilmuannya itu dipercaya, sehingga tidak memberikan pendapat yang sembarangan. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang ya belajar kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, kita sedang belajar fikih kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan ini hanyalah wasilah bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Baik. Thumma innal ulama rahimahumullah dawanul fikha lamma khashu min dhaya'i khususan atba'al madzahib al-arba'. Kemudian para ulama rahimahumullah mereka itu kemudian mencatat fikih. Ya. Setelah imam mazhab itu beristihad, kemudian para murid-murid mereka, para ulama setelahnya, mereka mencatat ya istihad-istihad mereka itu ke dalam kitab-kitab. Ketika mereka itu ya khosyu min dhaya', ketika mereka itu khawatir bahwa ilmu fikih itu akan hilang, ya, maka mereka kemudian mulai mencatatnya di kitab-kitab. Khususan arba'al madzahibil arba'. Khususnya para pengikut mazhab yang empat. Al madzahibul arba'ah duwinat wa utuniya biha wa hiya madzhabul Imam Abi Hanifah, madzhabul Imam Malik, madzhabul Imam Syafi'i, madzhabul Imam Ahmad. Kulluha walhamdulillah utuniya biha wa duwinat wa durisat fi mukhtalafil usul. Ya, jadi mazhab yang empat itu dicatat kemudian diberikan perhatian oleh para ulama setelahnya. Mazhab yang empat itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, semuanya alhamdulillah diberikan perhatian oleh para ulama setelahnya dan dicatat ya dan dipelajari dari generasi ke generasi. Wa hunaka fuqaha ghairuhum lahum aqwalun lakinnaha lam tudawwan. Sebenarnya ada para fuqaha selain imam mazhab yang empat yang mereka itu juga memiliki ya, pendapat fikih, mereka juga memiliki ijtihad, akan tetapi ya ijtihad-ijtihad mereka itu tidak dicatat. Mithlu al-Imam bin Jarir At-Tabari, seperti misalnya Imam bin Jarir At-Tabari, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Ya, nama-nama ini adalah para mustahid, ya, para mustahid juga. Lam yudawwan lahum madzahib khassah. Mithlu ma duwwina lil a'immatil arba'ah. Mereka itu tidak dicatat, ya. Mazhab mereka itu tidak dicatat ya secara khusus seperti yang dilakukan untuk mazhab yang empat. Ya, lakinna kalamahu wa fikahu mawjudun fil mawsu'atil min at-tafasir wa syurah al-hadis wa kutub al-khilaf. Akan tetapi ya perkataan mereka dan fikih mereka itu ada di kitab-kitab yang tebal di tafsir, di penjelasan hadis dan kitab-kitab yang menyebutkan khilaf fikih. Fa aqwaluhum mawjudah fil mawsu'at lakinnaha lam tudawwan tadwinan khassan kama hasala lil mazahib al arba'ah. Maka perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka, mazhab mereka itu ada di kitab-kitab yang tebal-tebal tersebut, akan tetapi tidak dicatat secara khusus, secara tersendiri, di satu kitab tersendiri yang rapi, yang khusus, sebagaimana itu dilakukan untuk mazhab yang empat. Itu mengapa yang langgeng sampai sekarang hanya empat mazhab, yang lain ya, tidak langgeng gitu ya, karena tidak diberikan perhatian sebagaimana kepada mazhab yang empat. Wala kulli hal fal madaru ala ma qama alaihi dalil sawa'un min al madhahib al arba'ah aw min ghairiha min aqwali al a'immah. Ya, ala kulli hal, maka intinya adalah apa yang sesuai dengan dalil, apa yang ditunjukkan oleh dalil, baik itu termasuk mazhab yang empat, baik itu ya pendapat yang sesuai dengan dalil tersebut itu adalah pendapat di mazhab yang empat atau di selainnya, selama itu adalah ijtihad para ulama. Walakin hadhihi al-aqwal wa hadhihi al-istihadatu tusa'iduna 'ala fahmi al-kitabi was-sunnah. Dan pendapat-pendapat tersebut dan ijtihad-ijtihad tersebut itu membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan untuk menjadikan perkataan ulama sebagai seolah-olah nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tapi perkataan ulama itu hanya sekedar untuk membantu kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan karena memang kita butuh bantuan dari para ulama, kita butuh guru. Tidak mungkin ada orang yang bisa langsung paham Quran dan Sunnah tanpa guru. Ya, jadi sikap pertengahan adalah demikian. Ya, tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap perkataan ulama, dan juga ya kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan guru, dengan perkataan guru awalnya gitu ya. Kalau kita sudah ahli, sudah mustahid, maka kita bisa mempelajari Quran dan Sunnah langsung. ولذلك اعتنى بها العلماء ودونوها ودرسوها وخلفوا منها ثروة عظيمة للمسلمين. Oleh karena itu para ulama memberikan perhatian, kemudian mencatat, mempelajari dan meninggalkan ya kepada kaum muslimin tharwah azimah, harta yang besar ya, peninggalan yang berharga ini, yaitu kitab-kitab fikih. Yarji'una ilaiha 'inda al-hajah wa 'inda an-nawazil, sehingga kaum muslimin bisa kembali kepada kitab-kitab tersebut ketika mereka butuh dan ketika ada ya perkara kontemporer, kejadian kontemporer yang perlu diketahui hukumnya. Wa hadza min taufiqillah, dan ini adalah taufik dari Allah. Wa min hifdzihi li hadzal din, dan termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami menjaganya. Wa hadza yashmalu hifdzul Qur'an min at-taghyir wa at-tabdil wa hifdzus sunnah an-nabawiyyah min at-taghyir wa at-tabdil. Dan ini mencakup ya menjaga Al-Qur'an dari diubah kata-katanya, lafaz-lafaznya diubah dan diganti. Wa hifdzus sunnah an-nabawiyyah min at-taghyir wa at-tabdil, menjaga sunnah nabawiyah dari kata-kata itu diganti atau diubah. Wa hifdzu aqwal al-a'immah al-mustahidin min al-'abath, dan menjaga perkataan para ulama mustahidin ya dari ya diubah-ubah atau dipermainkan seenaknya oleh orang-orang setelahnya ya diubah-ubah. Li'annaha tu'inu 'ala fahmil kitabi was-sunnah wa hiya hasilatun jayyidatun li fikhil kitabi was-sunnah. Ya, karena perkataan ulama tersebut itu membantu kepada kita, membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, dan ya itu akan ya bentuk ya, dikumpulkannya perkataan-perkataan ulama tersebut ini adalah ya kumpulan yang bagus untuk memahami fikih Al-Quran dan Sunnah. Fabaina yadaika al-an kutubun azimah, maka di hadapan engkau sekarang ya, adalah kitab-kitab yang berharga. Azamuha kitabullah wa subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi derajatnya dari kitab-kitab tersebut adalah tentunya kitabullah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak dikenai kebatilan baik dari depan ataupun dari belakang, yang itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan lagi maha terpuji. Wa baina yadayka sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapanmu juga ada sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha mahfuzatun wa mahmiyatun minal abath wa minad dakhal, yang beliau itu tidak mengucapkan dari hawa nafsu beliau, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, yang dijaga ya dari al-abath, yang dijaga dari diubah-ubah secara seenaknya, dan wa minad dakhal, dan dimasukkan kepada hadis Nabi sesuatu yang bukan merupakan wahyu. Wa baina yadayka aqwalul ulama wa fi muqaddimatihim sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma aqwalut tabi'in wa atba'it tabi'in, thumma aqwalul a'immah khususan al-a'immatul arba'ah. Kemudian di hadapanmu juga selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada juga perkataan ulama. Dan yang terdepan dari mereka adalah perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan tabi'in, kemudian perkataan tabi' tabi'in. Kemudian perkataan para a'immah, para imam mazhab khususnya Imam Mazhab yang empat. Kullu hadza mawjudun walillahil hamd wa mutawaffirun baina aidil muslimin fama alaina illa al ikbalu ala hadhil kutub wal inayah biha wa dirasatuha wal intifa'u biha wa an la nuhdith shay'an wa ara'an min indi anfusina. Ya, dan semua ini ada di hadapan kita walhamdulillah ya. Wa mutawaffirun baina aidil muslimin, banyak tersedia di tengah-tengah kaum muslimin, tidaklah bagi kita ya kecuali kita harus ya menerima kitab-kitab tersebut, mempelajari, memberikan perhatian pada kitab-kitab tersebut, mempelajarinya, mengambil manfaat darinya, dan tidak boleh bagi kita untuk mengadakan-adakan pemikiran yang baru itu dari kita sendiri, ide kita sendiri ya, li'annana lam nasil ila darajatihim wa makanatihim, karena kita tidak ya mencapai derajat mereka dan posisi mereka. Fala nasadu fi hadhil kutub al-fiqhiyah wa nasumu annana nahnu ala maqdaratin ala an nastaghni anha, sehingga tidak boleh bagi kita untuk kemudian merasa tidak butuh terhadap kitab-kitab fikih tersebut dan mengklaim bahwa kita itu mampu untuk ya tidak membacanya, tidak mengambil manfaat darinya. Ya, wa narja'u ila al-kitabi wa sunnah duna mururin bi aqwali ha'ula'il amma wal intifa'i biha kama yaqulu ba'dul muta'allimin. Kemudian tidak boleh bagi kita untuk merasa mengklaim bahwa kita bisa kembali langsung ke Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa membaca atau tanpa mempelajari perkataan imam-imam mazhab tersebut, perkataan para ulama tersebut, dan mengambil manfaat darinya sebagaimana ini yang dikatakan oleh sebagian orang yang sok berilmu, muta'allimin. Sok berilmu. وهذا غلط كبير وهذا يفيد الى الضلال لانه ليس هناك الان فيما نعلم وما يدل عليه الواقع من يستطيع ان يستقل بنفسه في الفهم والاراء والاجتهادات. Ya, maka ini adalah kesalahan yang besar dan ini akan menuju kepada kesesatan, karena tidak ada di zaman sekarang ini sebagaimana yang menurut kami yang ketahui dan menurut yang itu ditunjukkan oleh kenyataan waqi', bahwa di zaman ini itu ada orang yang bisa secara mandiri tidak tergantung pada orang lain untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, kemudian beristihad secara langsung, tidak ada. Lian al-ilma yang kusuwayubadu fi akhir zaman, karena ilmu itu ya berkurang dan dicabut di akhir zaman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantasi'u min suduril rijal wa inna ma yaqbidul ilma bi mautil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak ya mencabut ilmu ini dengan ya mencabut dari dada-dada para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan meninggalnya, wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sampai ketika tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil, tidak berilmu, ya, maka kemudian mereka ditanya, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya, tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk darinya. Wa kullama ta'akhkhara az-zaman inqaradul ulama ila an taqum as-sa'ah. Dan ya, setiap zaman itu ya semakin ke akhir, maka para ulama itu semakin sedikit. sampai pada sampai hari kiamat itu ya datang, falasna bighina an hadhi tharwatil wal hasilah al azimah allati khallafaha lana salafuna wa aimmatuna, maka kita tidak bisa ya ya kita itu sangat butuh, kita itu tidak bisa kemudian menghindar atau menjauhi ya harta peninggalan kumpulan-kumpulan ya kitab fikih dan ilmu-ilmu fikih yang ditinggalkan oleh ya, para pendahulu kita, para imam kita. Wasbuna an narja' ilaiha wa an na'khudha minha ma yuwafiqu kitab Allah wa sunnah rasulina sallallahu alaihi wasallam ya. Dan yang wajib kita lakukan adalah ya kita harus kembali kepada kitab-kitab fikih tersebut, kita mengambil apa yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang bisa menilai. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bagi orang yang sudah bisa menilai mana pendapat yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasbul jahil ayas 'alal 'alim. Sedangkan yang dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh seorang yang jahil, yang belum berilmu, orang awam misalnya, penuntut ilmu pemula misalnya, maka yang harus mereka lakukan adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Wal jahil la yasluhu ay yastaqilla bi nafsihi aw ya'tadda bi nafsihi bal yas'alu ahla al-'ilmi wa ya'khudhu ma'aftahu bihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka seorang yang jahil tidak boleh bagi dia untuk kemudian ya dia mandiri dengan dirinya sendiri, tidak mau ya mengambil dari perkataan ulama, au ya'tadda bi nafsihi, atau dia bersandar pada dirinya sendiri ya, dia merasa sudah berilmu kemudian dia membaca ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa panduan perkataan ulama, ini kesalahan. Akan tapi yang dilakukan oleh dia harusnya adalah bertanya kepada ahli ilmu, wa ya'khudhu ma aftahu bihi, dan mengambil apa yang difatwakan kepadanya tersebut ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Hadza wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana jami'an lil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih. Demikian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita taufik ya, agar Allah memberikan kita semua taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Wassallallahu wasallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muallif, ini penulis maknanya. Insyaallah kita akan masuk kepada ya pembahasan ya pembahasan berikutnya di kitab ini di pertemuan berikutnya. Kalau tadi di pertemuan sebelumnya dan di pertemuan ini kita membahas dari Muqaddimah Syekh Al-Fauzan hafizullah terhadap kitab ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas penjelasan Syekh Al-Fauzan terhadap mukaddimah yang ditulis oleh Al-Hajjawi rahimahullah dalam mukaddimah beliau di kitab Zadul Mustaqni ya. Jadi ada kitab Zadul Mustaqni yang terdiri atas mukaddimah dan isi kitab. Ini Zadul Mustaqni. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan kitab ini. Maka sebelum Syekh Fauzan menjelaskan kitab ini, ada mukaddimah dulu dari Syekh Fauzan, itu yang sudah kita baca. Kemudian Syekh Fauzan kemudian masuk menjelaskan kitab ini. Dan kitab ini sebagaimana kita bilang tadi ada dua bagian, mukaddimah sama isi kitab. Di pertemuan berikutnya kita akan ya, masuk kepada pembahasan penjelasan Syekh Fauzan terhadap mukaddimah dari penulis kitab Zadul Mustaqni yaitu Syekh Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.